واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فمعاشر الإخوة رعاني ورعاكم الله Alhamdulillah pada pagi hari ini 26 Syawal 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan 30 Juni 2019 Masehi. Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas karya dari Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah di dalam Al-Adabul Mufrad. Namun sebelum kita melanjutkan pembacaan kita dari hadis yang ke-103 pada majlis kali ini biiznillahi ta'ala, maka ingin saya nukilkan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan syarah dari beberapa para ulama kita tentang yang berkaitan dengan keutamaan ilmu syar'i yang kita sedang berada di atasnya saat ini. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di banyak hadisnya menyebutkan tentang keutamaan dari ilmu syar'i. Bahkan di antara doa yang tidak pernah beliau tinggalkan, yang tidak pernah kering lisan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk mengucapkannya adalah doa beliau alaihi salatu wassalam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, warizqan tayyiban, dan rezeki yang baik. Begitu pula amal yang mutakabbalan, aku mohon padamu ya Allah dari amal yang diterima di sisimu. Maka yang menjadi poin penting adalah doa pertama yang dipanjatkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Sekelas Nabi alaihi salatu wassalam yang sudah jelas betapa tinggi ilmu beliau, betapa mumpuni kualitas keilmuan yang dimiliki oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan kita mengetahui wahyu turun langsung kepada beliau alaihi salatu wassalam. Wa ma'adzalik, akan tetapi bersamaan dengan itu, beliau adalah seorang pribadi yang tidak merasa dirinya telah cukup dari ilmu-ilmu yang ada, tetap meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan hakikatnya hadis ini sesuai dengan apa yang telah disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat yang mulia, perintah kepada Nabi alaihi salatu wassalam secara langsung. Wa qul rabbi zidni ilman. Wahai Muhammad, panjatkanlah doa pada Allah, mintalah kepada Allah azza wa jal, mohonlah kepada Allah tabaraka wa ta'ala, rabbi zidni ilma. Wahai Rabbku, tambahkanlah kepadaku ini ilmu syar'i. Betapa banyak ayat dan hadis-hadis yang semacam ini, yang diantara faedah yang bisa kita ambil, bagaimana Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memang menjadi seorang pribadi yang sangat perhatian, memiliki i'tina, perhatian yang lebih dengan ilmu syar'i yang semacam ini. Begitu pula ma'asyiral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah, ketika Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya yang sahih, idza mata ibnu adam in qata'a 'amaluhu illa min thalath. Apabila seorang anak cucu Adam telah wafat, telah dijemput oleh Allah Jalla Jalaluh, tidak ada lagi kehidupannya di dunia ini, tidak ada yang tersisa kecuali al-hisab. Karena dunia ini hakikatnya seperti apa yang disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa arda, ad-dunya darul amali wala hisab. Dunia ini hakikatnya adalah tempat untuk kita beramal, banyak-banyak kita beramal, beramal dan beramal. Wala hisab, dan tidak ada hisab di dunia ini. Tidak akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Yang akan melakukan kemaksiatan, dia nanti akan dikurangi rezekinya. Tidak demikian, terbukti dari orang-orang kufar yang kita lihat memiliki sekian banyak kendaraan-kendaraan mewah. Orang-orang kufar memiliki rumah yang bertingkat-tingkat, dunia demi dunia dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Artinya, kehidupan dunia ini bukan tempat untuk dihisab, bukan tempat untuk perhitungan apakah seorang menjadi ahlul jannah, menjadi seorang penduduk surga ketika dia nyaman hidupnya, ketika dia kaya raya. Kalau dia ahlul nar berarti dia adalah orang yang miskin, bukan demikian. Oleh karenanya kata Ali bin Abi Thalib, ad-dunya darul amali wala hisab, tempat kita untuk beramal. Adapun al-akhirah, amma darul akhirah, kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, darun hisabin, daru hisabin wala amal. Adapun nanti di hari akhir, di hari esok ketika Allah Subhanahu wa taala tegakkan hari kiamat, tempatnya untuk dihisab, berapa banyak amalan yang telah kita kerjakan. Enggak ada waktu lagi untuk kita membayar hutang-hutang puasa kita di sana. Enggak ada lagi kita untuk membayar hutang-hutang kita di sana, membayar sedekah, zakat mal dan yang seterusnya yang kita tangguhkan selama di dunia. Enggak ada lagi waktu dan kesempatan kecuali di dunia ini. Maka khawatir billahi ra'akumullah, di antara amal besar yang dimiliki oleh seorang muslim dan kesempatan itu terbuka lebar bagi mereka-mereka yang ingin masuk ke dalam pintu itu, yaitu amalan-amalan saleh berupa ilmu syar'i, talabul ilmi, at-tafaqquhu fid din. Man yuridillahu bihi khairan yufaqquhu fid din, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan pada diri seorang hamba, maka dia akan difahamkan dalam urusan agamanya. Kembali kepada hadis yang tadi, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalath." Anak cucu Adam apabila telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dia telah menghadap Allah Jalla Jalaluhu, akan terputus seluruh amalannya kecuali tiga. Ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Ini yang pertama. Atau yang kedua, shadaqatun jariyah, sedekah jariah yang dia keluarkan, yang itu bisa menjadi pahala-pahala tambahan ketika dia telah wafat. Dia memang tidak bersedekah, tapi asarnya, pengaruhnya luar biasa ketika dia menyumbangkan untuk masjid, pembangunan masjid, masjid yang masih berdiri kokoh, masjidnya masih dipakai oleh kaum muslimin untuk salatul jamaah, untuk syiar-syiar Islam, azan masih dikumandangkan, akan masuk terus pahalanya ke dia walaupun dia telah wafat. Begitu pula yang ketiga, waladun saleh, anak soleh, yad'ulah, yang mendoakan kebaikan untuk kedua orang tuanya. Ini tiga amalan besar yang Nabi SAW menjamin bahwa pelakunya yang mengamalkannya akan terus memanen pahala kelak di hari akhir. Di antara yang paling penting adalah yang pertama, kata Nabi SAW, ilmun yuntafa'u bihi, ilmun yang benar-benar bisa bermanfaat untuk dirinya dan untuk orang-orang yang berada di sekitarnya. Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah menjelaskan hadis ini dengan penjelasan yang sangat ringkas, yang biidznillah taala kita akan bisa mengambil faedah dari penjelasan beliau ini. Di dalam karya beliau yang berjudul Fathudzil Jalali wal Ikram, karya dari Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin yang merupakan syarah dari Bulughul Maram, beliau mengatakan di antara faedah, wa min fawaidi hadzal hadis, di antara faedah dari hadis ini, yaitu hadis yang berkaitan dengan terputusnya amalan-amalan anak cucu Adam, akan tetapi tiga amalan lainnya masih bisa dipanen pahalanya. Di antara faedah dari hadis ini, kata beliau, terkhusus dalam lafaz ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bisa diambil faedahnya, yang bisa diambil manfaatnya oleh orang-orang yang di sekitarnya, annahu la yushtaratu ayyakunal ilma kathiran wafiran, tidak dipersyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam orang tersebut memiliki ilmu yang banyak, orang tersebut memiliki ilmu yang berlimpah, orang tersebut yang berilmu tadi memiliki hafalan hadis sekian ribu, memiliki hafalan Al-Quran 30 juz, tidak dipersyaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Artinya semakin sedikit ilmu yang dimiliki oleh seorang hamba, selama bermanfaat akan bisa memanen pahala untuk dia kelak di hari akhir. Sedikit banyaknya tidak akan berpengaruh. Yang menjadi pengaruh adalah apakah yuntafa ataukah ghairu yuntafa ad-dhar. Apakah ayat-ayat yang dia hafal bisa memberikan faedah untuk dia, bisa dirasakan manfaatnya untuk orang yang berada di sekitarnya, ataukah ilmu tersebut hanya sekedar menjadi maklumat di fikiran-fikiran dia, di sanubari-sanubari dia, tapi begitu dia melakukan kemaksiatan, hilang ayat-ayat Allah yang telah dia pelajari, hilang hadis-hadis Nabi yang telah dia pelajari. Maka hakikatnya, kata beliau, bukan berkaitan dengan banyak atau sedikitnya ilmu yang dimiliki oleh hamba tersebut. Tidak dipersyaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam banyaknya ilmu baru bisa memberikan panen pahala bagi pemiliknya. Di anna kalimata ilmin nakirah, karena lafaz ilm yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bentuknya adalah bentuk yang sangat umum. Bentuk yang sangat umum. Wa nakiratu tadullu ala al-itlaq, dan bentuk yang umum, lafaz yang umum yang keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini memberikan faedah kepada kita, dimutlakkannya, diumumkannya pula ilmu apapun yang dimiliki oleh seorang hamba tersebut. Yang penting ilmu syar'i yuntafa. Yang penting adalah ilmu syar'i yang bermanfaat bagi dirinya dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Kemudian kata beliau, fahuwa ilmun bila qaid, ilmu yang tidak ada batasannya sama sekali. Ai ilmun yuntafa'u bihi, yang penting ilmu tersebut adalah ilmu yang bisa diambil faedahnya, yang bisa diambil manfaatnya. Fa innahu yanfa'uka ba'da mautika, karena sesungguhnya ilmu itulah yang bisa memberikan manfaat bagi dirimu walaupun engkau telah wafat nanti. Hatta law 'alimtan nas, hatta law 'allamtan nas bisunnatin minas sunanir rawatib, walaupun yang kamu ajarkan kepada anak dan istrimu, kepada orang-orang yang berada di sekitarmu, teman, tetangga, kerabat, kakak, adik, paman, dan yang seterusnya, hanyalah satu sunnah dari sunnah-sunnah rawatib. Disampaikan kepada mereka, ya akhi, keutamaan sholat sunnah qabliyah sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ilmu satu saja, ilmu itu saja dia sampaikan kepada orang yang di sekitarnya. Dia mendapati kakaknya mungkin malas, dia dapati orang tuanya mungkin malas untuk melaksanakan sholat sunnah qabliyah dari al-fajr, atau tetangganya, atau siapapun itu, teman sejawatnya, dia nasihati, dia sampaikan dua rakaat yang ringan, hanya kul huwallahu ahad di rakaat kedua, hanya kul ya ayyuhal kafirun di rakaat pertama, ringan, atau ayat-ayat lain yang mudah kamu hafal, diamalkan oleh orang tersebut, maka ketika amalan tadi terus diamalkan, akan menjadi panen pahala yang sangat besar bagi pemilik nasihat tadi. Jadi tidak harus posisi ilmu yang disampaikan adalah ilmu yang sangat banyak. Ilmu yang sedikit pun, hanya satu hadis, hanya satu ilmu fikih, sudah bisa memberikan manfaat yang luar biasa pada pemiliknya. Kemudian kata beliau alaihi rahmatullah, au bisunnatin mimma yaf'alu au yuqalu fis shalah, atau mungkin yang kamu ajarkan hanyalah zikir-zikir yang dibaca oleh seorang yang akan mengerjakan sholat. Kamu hanya mengajarkan dia zikir ketika ruku, kamu hanya mengajarkan dia zikir ketika sujud, atau mungkin kamu ajarkan kepadanya bacaan Al-Fatihah. Ilmu yang sedikit, al-muhim, bukan ilmu yang tampakannya atau terlihat sangat banyak. Harus ilmu-ilmu hadis, ilmu-ilmu mustalah, ilmu-ilmu usul yang tidak dikuasai oleh para ulama. Bukan itu yang dimaukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilmu apapun, mungkin mengajarkan kepada orang lain beradab dengan mengucapkan salam, ketika salam itu terus disampaikan oleh orang yang mendapatkan nasihat kita, maka kita akan mendapatkan faedah dari amalan-amalan mereka. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, kana laka ajroha jarian. Maka apapun ilmu yang kamu sampaikan kepada orang lain, sedikitkah itu, banyakkah itu, maka itu akan memberikan panen pahala yang besar bagimu. Kama qult, wajhud dalalah minal hadith annahu mutlak, seperti yang aku katakan, kata beliau, apa yang ada di dalam hadith ini, ilmu yang menunjukkan manfaat bagi seorang, tidak memiliki batasan, banyak ataukah sedikit. Ilmun yuntafa'u bihi. Lam yakul, Nabi SAW tidak mengatakan ilmun kathirun yuntafa'u bihi. Ilmu yang banyak, yang bisa memberikan faedah, yang bisa memberikan manfaat bagi pemiliknya. Bukan itu yang dimaukan oleh Nabi SAW. Fakullu ilmin yuntafa'u bihi walau qal. Maka semua ilmu syar'i akan bisa diambil manfaatnya, akan bisa dirasakan manfaatnya, walaupun ilmu tersebut hanyalah ilmu yang sedikit. Kemudian kata beliau mengakhiri syarah dari hadis ini, fa innahu yuktabu lil insani ba'da mautihi. Apa yang dia sampaikan kepada orang lain dari ilmu tersebut, dia akan merasakan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala setelah kematiannya. Maka ikhwati fillah yarakumullah, ilmu yang ada di sisi kita tidak menunggu harus banyak baru kita bisa menasihati orang lain. Apapun yang ada di tengah-tengah kita dari ilmu syar'i, satu hadis yang kita fahami, sampaikan kepada orang lain. Terlebih orang-orang tua dalam menasihati anaknya. Apabila anaknya mungkin malas untuk mengerjakan sholatul fajr secara berjamaah, sampaikan kewajiban ketika anak tersebut terdidik dalam didikan salafiyah, terdidik dalam didikan orang tua yang saleh, maka anak tersebut beranjak dewasa, beranjak besar, dan orang tuanya telah wafat, mengalirkan pahala yang besar. Jangan disepelekan nasihat-nasihat ringan yang mungkin kita pandang remeh, akan tetapi itu bisa menjadi manfaat besar bagi kita kelak di hari kiamat. Ikhwati fillah yarakumullah, kita melanjutkan pembahasan kita dari Al-Adabul Mufrad, yang mana alhamdulillah pada pertemuan yang terakhir kita telah selesai di dalam membahas hadis yang ke-101, begitu pula 102 yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, babul wasati bil jar, bab yang berkaitan dengan wasiat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam agar beliau alaihi salatu wassalam senantiasa berbuat baik kepada tetangga-tetangga beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan telah kita sebutkan hadis yang pertama dan kedua yang di dalamnya terdapat faedah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terus mendapatkan nasihat dari Jibril alaihi salatu wassalam yang merupakan pemegang wahyu, pemegang amanah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menyangka, mengira bahwa nasihat malaikat Jibril itu nantinya akan mengandung kewajiban saya untuk memberikan harta warisan kepada tetangga. Saking besarnya, saking seringnya wasiat yang diberikan oleh Jibril agar berbuat baik kepada tetangga beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan pada siang hari ini insyaallah taala kita akan melanjutkan hadis yang ke-104 yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, bab haqqul jar, bab yang berkaitan dengan hak-haknya para tetangga kita. Berkata Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah bisanadihi dengan sanadnya, an Al-Miqdad ibn al-Aswad, dari sahabat yang mulia Al-Miqdad ibn al-Aswad radhiyallahu taala anhu arda, yaqul, beliau mengatakan, sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu aniz zina. Yang mana nantinya insyaallah taala ikhwati fillah yarakumullah, dari hadis ini kita akan mempelajari paling tidaknya 5 hak-hak yang dimiliki oleh para tetangga kanan kiri kita. Seperti yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, tetangga ini hakikatnya kembali kepada uruf, kembali kepada adat kebiasaan suatu komunitas, suatu tempat, suatu kampung, suatu desa. Mana yang disebut tetangga, itulah tetangga. Maka itu ya pendapat yang rajih, pendapat yang kuat dari pendapat-pendapat para al-fuqaha. Bahkan akan kita sebutkan nanti bagaimana hal ini bukan hanya dipraktekkan, bukan hanya direalisasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ardhahum, Abu Bakar, Umar, dan hadis Abdullah bin Amr ibn al-As akan kita sebutkan bagaimana beliau radhiyallahu taala anhu ardhah terdidik dengan didikannya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk memuliakan tetangga-tetangga beliau walaupun orang kafir. Dalam hadis ini akan kita sebutkan bagaimana Abdullah bin Amr ibn al-As memuliakan tetangga beliau dalam kondisi beragama Yahudi. Biidznillah akan kita bawakan kisahnya. Al-Miqdad ibn al-Aswad mengatakan, sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ashabahu 'aniz zina. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bertanya kepada para sahabat beliau tentang perbuatan zina. Dari sini kita bisa mengambil faedah bagaimana Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam memiliki sebuah kebiasaan yang dinamakan dengan metode as'ilatu wal ajwibah, tanya jawab. Dan ini merupakan metode di dalam syariat Islam, terlebih di dalam Al-Quran, sangat banyak metode ini dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam menerapkan metode tanya jawab. Dan ini memang metode yang paling bermanfaat. Dan ini memang metode yang paling bermanfaat khususnya dalam at-ta'lim, belajar mengajar. Maka apabila kita mempraktekkan hal tersebut untuk anak-anak didik kita atau mungkin untuk putra-putri kita, tanya jawab, kita harapkan untuk mencontoh tata cara Al-Quran dalam mendidik hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala dan mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam mentarbiyah, dalam mendidik sahabat-sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ardhahum. Jangan kita hanya melakukan itu karena adat kebiasaan kita ada tanya jawab. Jangan, kita niatkan untuk melakukan amal soleh. Karena ini yang dilakukan oleh Al-Quran, ini pula yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini bertanya kepada para sahabat beliau. Artinya memang ini metode yang luar biasa, bermanfaat. Ini kalau di dalam pembahasan mereka, para ulama, bisa mencerdaskan otak-otak sang murid. Jadi yang mendapatkan pertanyaan tersebut, yantabih afhamuhum, akan tersentak, akan sadar dan akan siap untuk menerima ilmu-ilmu yang akan diberikan dari sang penanya. Dalam hal ini yang akan menjawab adalah para sahabat Nabi, dan pertanyaan datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika Nabi alaihi salatu wasallam bertanya, ketika beliau alaihi salatu wasallam bertanya kepada para sahabat tentang sebuah perkara, maka akan yantabihu afhamuhum. Para sahabat Nabi akan serius mendengarkan. Begitu pula anak-anak didik kita, anak-anak kita, putra-putri kita, sering adakan yang namanya tanya jawab. Ini akan bisa memberikan faedah yang sangat besar untuk mereka, baik di dalam masa-masa ketika mereka belajar di usia-usia dini ataupun nanti ketika mereka telah beranjak dewasa. Metode Al-Quran dan metodenya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bertanya kepada para sahabat beliau tentang zina. Qalu haramun. Mereka menjawab, haram ya Rasulullah. Haramahullahu wa rasuluh. Perkara tersebut ya Rasulullah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diharamkan oleh nabinya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lihatlah bagaimana adab yang dimiliki oleh para sahabat ketika menjawab apa yang diminta, apa yang ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan adanya burhan, dengan adanya dalil, bukan hanya sekedar menjawab pertanyaan begitu saja. Tanpa ada disertai dengan dalil, tanpa ada disertai dengan sesuatu yang bisa menjelaskan perkara tadi. Argumen. Tetap disebutkan argumen mereka, para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum. Kenapa haram? Haramahallahu wa rasuluh. Selesai. Kenapa haram zina? Padahal tidak ditanya oleh Nabi. Ini pendidikan, tarbiyah salafiyah yang dimiliki oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya apa? Ketika kita memiliki sebuah statement, memiliki sebuah pernyataan, memiliki sebuah pikiran, pendapat atau hukum tentang hukum-hukum syar'i dan yang seterusnya, harus dibangun di atas dalil. Harus dibangun di atas adillah wal barahin. Jangan sampai kita mengatakan sebuah pernyataan, menyebutkan sebuah statement tapi dengan pokoknya. Pokoknya enggak bisa. Kenapa Anda melakukan hal ini? Pokoknya ini baik. Kenapa Anda merayakan hal ini? Pokoknya ini mendekatkan saya kepada Allah. Pokoknya ini warisan nenek moyang dan yang seterusnya. Ini bukan dalil namanya. Ini tidak keluar kecuali dari orang-orang yang memiliki keras kepala. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabat beliau telah terdidik di bawah didikan salafiyah, tarbiyatun salafiyah. Ketika mereka berargumen harus disertai dengan dalil. Harus disertai dengan sesuatu hukum yang qat'i. Al-Quran, sunnah, Al-Quran, sunnah. Kenapa Anda tahlilan? Ya ikut dengan orang tua. Kenapa Anda yasinan? Ya ikut dengan tetangga. Ini bukan dalil. Apa kata Al-Quran? Apa kata sunnah? Kenapa Anda menuduh si fulan pencuri? Ya karena saya benci kepada dia. Harus ada dalilnya, buktinya apa? Kenapa Anda menuduh dia zina? Dia sebagai penzina misalkan. Ya karena saya tidak senang kepada dia. Ini tidak insaf. Ini sikap yang tidak adil di dalam bersikap. Ikutilah sikap dengan sikapnya para sahabat. Ikutilah sikap yang para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum telah terdidik dengan tarbiyah tersebut dari An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dalil yang ada. Haramun harramahullahu wa rasuluh. Perkara yang haram ya Rasulullah dan telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari sini pula kita bisa mengambil faedah ilmiah, pelajaran penting. Bagaimana para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum ma'ardahum, seorang yang berani menyuarakan al-haq. Ini al-haq. Az-zina haram. Hukum Al-Quran, hukum sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan akan disebutkan di sini syarahnya oleh Syekh Zaid ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali, bahwasanya zina itu terbagi menjadi dua. Zina al-asghar, zina al-akbar, zina kecil dan zina besar. Zina kecil nanti akan disebutkan hadisnya oleh beliau radhiyallahu beliau alaihi rahmatullah. Maka ikhwati fillah yarakumullah, apabila seorang memiliki al-haq, memiliki kebenaran, maka suarakanlah kebenaran tersebut, jangan disembunyikan. Jangan bimbang dengan kebenaran yang ada di tengah-tengah kita, sampaikan. Walaupun memang kebenaran itu akan memberikan efek negatif, misalnya kita akan dicemooh, kita akan dikatakan so ini, so itu dan yang seterusnya, tapi inilah kebenaran. Para sahabat berada di sisi mereka al-haq, Al-Quran, Sunnah. Mereka tidak diam dari kebenaran, walaupun di hadapan mereka ada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan penuh adab, mereka menjawab apa yang diminta oleh Ar-Rasulullah Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam. Kalau mereka diam dari kebenaran, mereka akan mengatakan, kami tidak tahu ya Rasulullah. Padahal ada hukumnya dalam Al-Quran. Tapi pendidikan ini dijelaskan oleh hadis ini bahwa al-haq memang harus disuarakan. Ikhwati fillah yarakumullah. Kemudian dilanjutkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam menimpali jawaban para sahabat. Nabi alaihi salatu wasallam melengkapi jawaban dari para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ardhahum. Faqal, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "La yazni ar-rajulu bi ashri niswatin aisaru alaihi min ayazni bi imraati jarihi." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah wahai para sahabatku, la yazni ar-rajul bi ashri niswah, seorang laki-laki yang dia berzina dengan 10 orang wanita wal'iyadzu billah, itu masih aisar, masih lebih mending. Padahal satu orang yang dizinai oleh kita wal'iyadzu billah itu sudah neraka ancamannya. Hukum hadnya saja di dunia Al-Qur'an menyebutkan kalau dia bujang maka dia harus dicambuk. Kemudian dia diasingkan ke tempat yang paling jauh, jauh dari keluarganya, jauh dari siapapun, diasingkan agar orang tahu ternyata dosa zina itu sebesar ini. Itu kalau dia bujang. Tapi kalau dia sudah mutazawwid, dia sudah menikah, ternyata dia berzina wal'iyadzu billah, maka hukum Al-Qur'an menyatakan dia harus dirajam sampai mati, dilempar dengan batu-batu, dibunuh secara perlahan. Ini hukum Islam, bukan Islam kejam, tapi Islam mengancam, ayo jangan lakukan hal ini, ini bahaya. Ini akan mendatangkan kemudaratan bagi kalian, bagi kaum muslimin, akan rusak nasab. Siapa ayahnya, siapa si fulan, anaknya siapa, entah, tidak tahu. Anak-anak zina wal'iyadzu billah, kasihan mereka tidak bisa mendapatkan hukum ini dan itu. Maka Islam menjaga kehormatan seorang muslimah. Maka Islam menjaga agar anak-anak kaum muslimin jelas nasabnya, ayahnya siapa, yang akan menginfakkan siapa dia, yang akan menginfakkan dia siapa, yang akan memberikan nafkah dia siapa, jelas. Kalau pintu ini dibuka lebar atau sedikit saja dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala wal'iyadzu billah, fasad yang akan terjadi di muka bumi ini. Oleh karenanya ancaman besar bagi mereka para pelaku zina wal'iyadzu billah. Maka kata beliau, seorang laki-laki yang berzina aisar, keadaannya masih jauh lebih mending dibandingkan min ayyazni bi imraati jarihi, dibandingkan dengan seorang laki-laki yang menzinai istri tetangganya. Istri tetangganya dia tidak bisa jaga. Istri tetangganya dia zinai wal'iyadzu billah. Maka dosanya besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam membandingkan dengan seorang yang berzina dengan 10 wanita. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasallam, wa sa'alahum 'anis sariqah. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bertanya tentang pencurian. Apa pendapat kalian tentang aksi pencurian? Qalu, mereka mengatakan haramun, haram ya Rasulullah, harramahallahu wa rasuluh, perkara haram yang tidak diperkenankan oleh Allah, tidak diperkenankan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam. Dalil, kenapa haram? Ya pokoknya haram, Kenapa halal? Ya pokoknya halal. Kenapa si fulan jelek? Ya pokoknya jelek. Ini bukan dalil namanya. Haram, kenapa? Karena diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diharamkan oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqal, maka Nabi alaihi salatu wasallam melengkapi jawaban mereka, la ayyasriqa min asyrati ahli abyat, aisaru alaihi man min ayyasriqa min baiti jarihi. Seorang pencuri yang mencuri dari 10 rumah itu jauh aisar, jauh lebih baik mencuri rumah tetangganya. Ikhwati fillah yara'akumullah, selesai penukilan kita dari hadis yang ringkas ini. Dari hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran penting, terkhusus bagian pertama dari hadis ini, yaitu ketika seorang haruslah benar-benar menjaga kehormatan tetangganya. Dan paling tidaknya tetangga itu memiliki 5 hak yang harus kita tunaikan. Yang pertama, al-ihsan. Kita harus berbuat ihsan kepada mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang telah terulang pada pembahasan-pembahasan yang lalu. Wa bil walidaini ihsana wa bidzil qurba wal yatama, terus disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baiklah dengan kedua orang tua kalian, dengan kerabat-kerabat kalian, dengan tetangga kalian, tetangga yang jauh, tetangga yang dekat, terus disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hak mereka, artinya kewajiban kita untuk memberikan al-ihsan kepada mereka, kepada para tetangga-tetangga kita. Yang kedua adalah al-ikram, memuliakan. Memuliakan mereka. Selain kita berbuat baik dengan mereka, kita harus memuliakan mereka. Dan ini ada perbedaan antara kita berbuat ihsan dengan berbuat kemuliaan untuk mereka. Berbuat ihsan, kita menganggap bahwasanya apa yang kita lakukan ini adalah bentuk kebaikan untuk mereka. Tapi masih belum tentu kita memuliakan mereka. Bisa jadi kita berbuat ihsan kepada mereka, kita berikan uang 100.000 kepada mereka, dengan kita dalam hati kecil, wal'iyadzu billah, kamu memang orang yang tidak punya, kamu memang orang yang membutuhkan bantuan saya, dan yang seterusnya. Ini bukan ikram, ini bukan bentuk memuliakan. Dia harus muliakan tetangganya. Apa maksudnya? Dia harus hargai. Ini seorang tetangga yang telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, telah dijamin oleh Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan soleh tidaknya seorang hamba dilihat dari tetangganya. Apakah tetangga itu merasa terancam, tetangga itu merasa terus dizalimi, merasa terus diganggu? Maka hati-hati dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah, tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman, 3 kali diulangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya kesolehan seorang tetangga kepada tetangganya menunjukkan bahwa keimanan dia telah sempurna. Ketika dia mengikram, ketika dia memuliakan tetangganya, memberikan bantuan. Kalau memang tetangganya fakir, miskin, membutuhkan bantuan dia, maka dia bantu. Tapi jangan sampai dia menghinakan harga diri, martabat dari tetangganya tersebut. Kemudian yang ketiga, yang merupakan hak dari tetangga-tetangga kita adalah al-i'tina. Kita memiliki perhatian kepada mereka. Menanyakan kabar apabila dilihat ternyata sepekan, 2 pekan kok tidak keluar rumah. Yang biasanya selalu berjamaah bersama kita, yang biasanya melaksanakan kerjaan-kerjaannya bersama kita, kok tidak terlihat. Mungkin sakit, tidak ingin dia mengganggu orang lain. Ditanyakan. Kita merasa kehilangan. At-tafaqqud. Merasa kehilangan dengan absennya dia dari komunitas-komunitas kita atau dari pergaulan kita sehari-hari. Ini i'tina, perhatian. Begitu pula keluarganya membutuhkan apa. Kita harus peka dengan tetangga-tetangga yang ada di sekitar kita. Karena tetangga itu memiliki tingkatan yang macam-macam. Ada yang sorohah, terang-terangan, untuk meminjam apa yang dia butuhkan. Mungkin bisa dia pinjam. Tapi ada juga yang afif. Dia itu menjaga iffahnya, menjaga harga dirinya. Dia butuh, tapi dia malu untuk menyampaikan hal tersebut kepada tetangganya. Dia butuh, tapi dia tidak akan menyampaikan hal tersebut kepada seorang pun. Artinya apa? Kita yang harus paham. Oh, sebentar lagi dia akan berangkat, mungkin butuh rumahnya dijagakan atau yang semisalnya. Terus kita harus peka dengan kondisi-kondisi tetangga kita. Kemudian yang keempat, al-hifadzu ala hurmatihim wa 'ardihim. Ini yang berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita harus benar-benar menjaga kehormatan dan harga diri serta martabat mereka. Di antara bentuk penjagaan kita terhadap kehormatan mereka, harga diri mereka, adalah adamut tatallu ila ahalihim. Tidak boleh kita mencuri-curi pandang untuk melihat isi rumah mereka, mencuri-curi pandang untuk melihat keluarga-keluarga yang dibalik hijab ada berada di dalam rumah-rumah mereka. Tidak boleh. Yang pertama itu akan berkaitan dengan zina mata yang akan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua anggota tubuh kita akan dihukumi berzina oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kehormatannya lah yang akan membenarkan atau mendustakan apa yang telah dia lihat, apa yang telah dia rasakan, apa yang telah dia dengarkan. Maka khawati filah yara'akumullah. Yang keempat tadi adalah menjaga kehormatan dan harga diri serta martabat mereka. Jadi tidak boleh untuk kita bermudah-mudahan di dalam menghancurkan atau meremehkan apa yang ada di sisi mereka dari kehormatan-kehormatan tersebut. Kemudian yang kelima, yang terakhir dari hak-hak tetangga kita secara global adalah kaful adza anhum. Kita menahan kebencian-kebencian kita, kita menahan gangguan-gangguan kita, jangan sampai kebencian kita menjadikan tetangga kita orang-orang yang merasa terganggu. Mungkin ada satu dua sifat, yang namanya tetangga bukan malaikat. Dan ini khusus juga kepada ummahat nasihatnya. Tetangga kita bukan malaikat, bisa jadi bahkan sangat mungkin untuk melakukan satu dua kesalahan. Tapi apakah dengan satu dua kesalahan itu harus kita benci, harus kita zalimi, harus kita gibahi, harus kita gunjing, dan yang seterusnya. Seperti seakan-akan tidak ada lagi harganya. Bukan seorang muslim, terlebih bukan seorang zalafi, harus dikeluarkan dari lingkup ahlu sunnah. Bukan demikian. Islam mengajarkan. Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan tentang kemuliaan apa yang ada di sisi mereka, para tetangga. Maka kesalahan kita atau kesalahan mereka, para tetangga kita, kebencian kita kepada sebahagian mereka, tahan. Jangan sampai dikeluarkan. Untuk diri kita saja cukup. Jangan sampai dikeluarkan yang mengakibatkan tetangga kita merasa dizalimi, merasa diganggu. Bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam disebutkan dalam sebuah kisah yang insyaallah taala nanti akan kisahnya dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah. Disebutkan dalam sebuah kisah bahwasanya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mendapatkan aduan dari seorang tetangga yang merasa terzalimi dengan suara-suara yang keras. Ada lagi dalam riwayat yang lain dengan bau kotoran dari hewan yang diternak, dari hewan yang dipelihara oleh tetangganya, mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama kali Nabi SAW mengarahkan kepada dia, isbir, kamu sabar. Ternyata kedua kali datang lagi orang tersebut di kesempatan yang lain. Sudah berjarak hampir 1-2 bulan, datang lagi kepada Nabi, kamu orang yang kemarin. Naam ya Rasulullah, ketang kamu masih mengganggu kamu. Naam ya Rasulullah, dia masih mengganggu saya. Sabar, nasihat yang kedua sama, sabar, kata Nabi SAW. Yang ketiga ternyata dia datang lagi. Maka kata Nabi SAW apa? Ukhruj mata'ak min baitik. Keluarkan semua isi rumahmu ke jalan. Isi rumahmu kamu keluarkan semua ke jalan. Kulkas, kalau di zaman kita sekarang, kulkasnya, kasur, segala macam. Kamu tinggal di jalan raya. Lantas apa yang aku lakukan wahai Rasulullah? Ketika ada orang yang bertanya, kenapa kamu keluarkan? Kamu sebutkan kejelekan tetanggamu. Tidak sabar sudah. Tetangga ini orang biasa, manusia biasa. Bukan malaikat juga, merasa terganggu. Nah, mereka merasa terganggu. Bagaimana caranya? Sabar, tidak bisa. Masih terus diganggu. Sabar lagi, tidak bisa. Masih terus diganggu. Keluarkan isi rumahmu ke dalam atau ke jalan raya. Maka akhirnya diikuti apa arahan Nabi SAW. Dikeluarkan barang-barangnya dari rumahnya. Maka setiap orang yang melewat ditanya, kenapa kamu? Tetangga saya mengganggu. Dilaknat tetangga tersebut. Satu orang lewat, semoga Allah Subhanahu wa taala melaknat tetanggamu. Dua, tiga, terus. Akhirnya sang tetangga takut sendiri. Doa orang-orang ini banyak. Mendoakan kejelekan untuk dia, mendoakan laknat untuk dia. Belum lagi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan, "Wallahi la yu'min." Dia tidak beriman. Belum sempurna keimanannya. Akhirnya takut sendiri tetangganya dan didatangilah tetangga tersebut, "Kembalikan semua barangmu ke dalam rumahmu dan wallahi la u'dzika abadan. Sejak ini aku tidak akan lagi mengganggu kamu." Solusinya itu dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah yarhamukumullah. Disebutkan dalam hadis ini bagaimana Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan di ayyazniya atau la ayyazniya ar-rajulu bi asyri niswah, ketika seorang berzina dengan 10 orang wanita, aisaru alaihi, itu lebih mending, lebih ringan dosanya bin ayyazniya bimraati jarihi, dibandingkan dosa ketika dia menggauli, ketika dia berzina dengan imraat jarihi, istri tetangganya. Wal iyadzu billah. Al hadis ini sangat berkaitan erat dengan apa yang telah dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim alaihima rahmatullah dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha kataba 'ala ibni Adam hadzahu minaz zina. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menulis, telah mencatat, telah mentakdirkan kepada seluruh anak cucu Adam bahagian dari perzinahan. Sesuci apapun manusia, pasti dia pernah terjatuh ke dalam dosa zina. Tidak akan mungkin ada yang selamat. Sesuai dengan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, innallaha kataba 'ala ibni Adam, anak cucu Adam semuanya, keturunan Adam, bukan banati Adam, ibni Adam. Anak cucu Adam dari kalangan laki-laki, karena memang laki-laki itu yang terkenal sulit untuk menahan, sulit untuk mengontrol hawa nafsunya, wal iyadz billah. A'adzanallahu wa iyyakum min syarri al-hawa. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari jeleknya hawa nafsu. Amin, Allahumma amin. Maka bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam, innallaha mengatakan sesungguhnya Allah kataba 'ala bani Adam hadzahu minaz zina. Telah tercatat, telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala si fulan akan melakukan dosa zina. Adraka dzalika la mahalah, tidak bisa dia hindari, pasti dia akan melakukan. Kurang apa lagi? Ta'kid dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, penekanan dari beliau alaihi salatu wasallam, adraka dzalika la mahalah, tidak akan mungkin dia hindari. Mau setinggi apapun derajat kewalian yang dimiliki oleh seorang habib, seorang sufi dan yang seterusnya dari kalangan-kalangan ahlul bait yang mereka banggakan sebagai orang-orang yang ma'sum, yang terjaga dari kesalahan, dari dosa zina, mereka tidak akan bisa selamat. Kita lebih percaya, lebih thiqah dengan hadis dari ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada da'awah yang ada di sisi mereka. Mereka boleh mengakui, habib-habib kami, wali-wali kami, guru-guru kami, kiai-kiai kami adalah ma'sumun, orang-orang yang terjaga dari kesalahan, dan mereka adalah orang-orang yang akan bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam al-jannah. Kullu yadda'i waslan bilaila. Pengakuan, sekedar pengakuan, silahkan. Semua orang, ada sebuah kisah dari penyair Arab. Ada satu gadis desa, seorang gadis desa yang bernama Laila. Kullu yadda'i waslan bilaila. Semua para perjaka, semua pemuda yang gagah, semua pemuda yang ganteng mengakui, waslan bilaila, Laila itu mencintai aku. Semuanya, satu kampung semuanya mengatakan, Laila ini yang dikejar-kejar oleh mereka. Kullu yadda'i waslan bilaila. Laila itu senangnya kepadaku. Tidak, senangnya kepadaku. Terus ribut-ribut antara mereka. Masing-masing saling mengaku. Tapi ketika ditanyakan kepada Laila, wa Laila la tuqirru lahum bidzaka. Ditanyakan kepada Laila, ternyata Laila mengatakan, "Tidak, aku tidak suka kepada si fulan. Tidak, aku tidak suka kepada si Allah." Dimentahkan semua satu-satu oleh Laila. Itulah dakwah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah ahlus sunnati wal jamaah, banyak diakui oleh orang lain. Kenapa? Karena itulah yang akan menyelamatkan mereka ke dalam al-jannah. Itu jalan yang akan membimbing mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan keselamatan dunia dan akhirat. Oleh karenanya banyak label-label mengatakan kami ahlus sunnati wal jamaah, bahkan ada yang disingkat kami aswaja, kami salaf, kami. Pengakuan demi pengakuan ad-da'wah. Tapi yang membuktikan itu semua da'watus salafiyah. Maka da'watus salafiyah akan membuktikan apakah si fulan, apakah kelompok tersebut benar-benar di atas da'watus salaf. Lihat keadaannya. Apakah si Allan, kelompok tersebut benar di atas da'watus salaf, benar di atas ahlus sunnati wal jamaah. Lihat keadaannya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membuktikan itu semua, membuktikan pengakuan itu semua? Ma ana alaihil yauma wa ashabi, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apakah mereka berada persis seperti kondisi aku dan para sahabatku di hari itu? Yani kondisi Nabi alaihi salatu wasallam, bagaimana akidah beliau? Bagaimana manhaj beliau? Bagaimana akhlak beliau, adab beliau, ajaran beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan para sahabat beliau, a'immatus salaf. Inilah yang dikenal dengan para ulama as-salaf, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum ardhahum. Kalau posisinya sama, akidahnya sama, manhajnya sama, akhlaknya sama, ajarannya sama, ibadahnya sama, tidak ada yang ditambah, tidak ada yang dikurangi, na'am, mereka ahlus sunnati wal jamaah. Ya ahlan wa sahlan, firqatun najiyah, ta'ifatul mansurah, sesuai dengan rekomendasi dari Nabi. Tapi kalau ternyata hanya sekedar pengakuan, tapi ada satu ibadah tidak pernah dilakukan oleh Nabi, kami melakukannya. ahlus sunnah dalam tanda kutip melakukannya. Perlu dipertanyakan apakah ahlus sunnahnya benar atau tidak. Karena Nabi tidak pernah melakukan. Sesimpel itu agama Islam, ma'asyiral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Sesederhana itu kita melihat mana yang jujur di atas manhaj as-salaf, mana yang hanya sekedar mengaku-ngaku. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, adraka dzalika la mahala. Tidak akan ada seorang pun yang bisa menghindari dirinya dari dosa zina tersebut. Fazinal aini an-nadharu. Dosa zina dari mata, pandangan adalah penglihatan. Ketika dia melihat kepada wanita-wanita ajnabi yang tidak halal untuk dia lihat selain istrinya, yang itu mungkin akan menyegarkan mata-mata lelaki, tapi itu wal'iyadzubillah, dosa zina akan dicatat pada pandangan tersebut. Kemudian kata Nabi SAW, wa zinal lisanil mantiqu, dan zinanya lisan ini adalah ketika dia mulai untuk berbicara menggoda seorang wanita ajnabi misalkan, wal'iyadzubillah, atau kalau di zaman sekarang dengan adanya media-media sosial yang terbaru mengetik dengan ketikan-ketikan kata-kata cinta dan yang semisalnya, kemudian menunjukkan bahwa di lisannya dia, hakikat jawarehnya dia berzina, wal'iyadzu billah. Dosa zina ada pada jarinya, dosa zina ada pada ucapan-ucapan gombalnya dia, wal'iyadzu billah. Karena apabila ucapan indah, ungkapan cinta dan yang seterusnya dia sampaikan kepada bukan yang halal, maka itu adalah gombalan-gombalan bual yang tidak diharapkan oleh mereka para wanita. Kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wan nafsu tamanna wa tashtahi. Ada seorang yang selamat, tidak pernah masya Allah tabarakallah melihat kepada wanita-wanita ajnabi. Dijaga betul matanya dengan ghaddul basar, dilihat sebagai seorang muslim yang hakiki, mukmin yang hakiki, salafi yang hakiki. Langsung ditundukkan pandangannya apabila ada wanita ajnabi di luar sana. Begitu pula lisannya tidak pernah dia pakai, jari-jarinya pun tidak pernah dia pakai. Masya Allah tabarakallah. Tapi tidak akan selamat dari satu yang terakhir yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wan nafsu tamanna wa tashtahi. Kalau dia seorang laki-laki yang normal, pasti dia memiliki keinginan untuk melakukan perbuatan tersebut. Maka ketika dia ingin melakukan keinginan tadi, bukan dengan perkara yang halal, bukan dengan wanita yang halal, dia bayangkan bahwa istrinya atau orang atau wanita-wanita halal yang ada di tengah-tengahnya sebagai wanita yang ingin dia datangi, ingin dia gauli, maka itu juga walaupun hanya bayangan, walaupun hanya keinginan, apalagi mungkin seorang yang bujang al-uzzab, hati-hati ayuhat talabah, yang berkaitan dengan apa? Al-amrod, penyakit. Karena mungkin hari-harinya alhamdulillah talabah kita terhindarkan dari yang semacam ini. Akan tetapi ketika dia melihat seorang laki-laki, ya subhanallah cantik sekali laki-laki ini, laki-laki tapi cantik, wal'iyadzubillah, hati-hati pandangan, dosa zina, penglihatan, tulisan-tulisan kamu bahagian dari hatiku, kamu hati-hati, ayuhat talaba, ayuhal uzzab, wahai para bujang, hati-hati. Yang demikian bisa menjadikan dosa zina, kalau selamat dari lisannya, selamat dari pandangannya, keinginan dia. Mungkin dia membayangkan di suatu saat, di suatu malam, pandangan itu adalah dosa zina yang Allah catat, wal'iyadzubillah. Tidak akan selamat. La mahalah, kata Nabi SAW. Tidak ada celah. Pasti dan pasti anak cucu Adam dari kalangan laki-laki terjatuh di dalam dosa tersebut. Wal-farju atau wal-farju bi-iskanir ra' yusaddiqu dhalika kullahu au yukadzibuhu. Maka kehormatannya, kemaluannya lah yang akan membenarkan itu semua atau mendustakan. Kalau terus pandangan mata dilihat sampai waqa'a fi zina, ternyata terjadi wal'iyadzubillah dosa zina, maka jelas sudah. Bukan hanya dosa zina mata, tapi benar-benar dosa zina yang akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga gombalan-gombalan-gombalan mengantarkan kepada hubungan tersebut, wal'iyadzubillah, maka itu menjadi hakikat dari dosa zina. Begitu pula bayangan-bayangan. Ketika sampai kepada perbuatan tadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencatat sebagai az-zani wal iyadz billah. Yang hukum had di dalam Al-Qur'an telah kita sebutkan, kalau dia bujang ataukah kalau dia mutazawwid, seorang yang menikah. Ikhwati fillah yarakumullah. Maka inilah yang disebut dengan zina al-asghar dan zina al-akbar yang telah kita bagi tadi menjadi dua pembahagian. Apa zina al-asghar? Zina yang kecil, yaitu tadi zina mata, zina penglihatan, kalau di zaman sekarang mungkin zina jari-jari kita, wal'iyadzu billah, dengan orang-orang yang bukan yang halal, ajanib, wanita-wanita ajanib bagi kita, bukan bahagian dari yang halal bagi kita. Atau mungkin masuk kepada zina al-akbar kalau dia sudah buktikan hal tersebut dengan hubungan layaknya suami istri, wal'iyadzu billah. Itulah zina al-akbar yang dosanya diancam dengan api neraka di akhirat, di dunia diancam dengan batu bagi mereka yang telah menikah, dan diancam dengan cambuk bagi mereka yang masih bujang, wal'iyadzu billah. Ikhwati fillah yarhamakumullah, maka ketika kita melihat keadaan istri-istri tetangga kita untuk mencari aurat-aurat mereka, wal'iyadzu billah, mencuri pandangan untuk menikmati hal-hal tersebut, hati-hati. Satu perbuatan zina yang kita lakukan dengan istri-istri tetangga yang harusnya kita muliakan, yang harusnya kita jadikan mereka sebagai orang-orang yang terjaga aibnya, auratnya, hijabnya, tapi subhanallah kita malah mengacuhkan firman Allah, mengacuhkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, terus kita pandang, terus kita bayangkan, terus kita kirim surat dan yang semisalnya, maka dosanya bukan hanya seperti satu orang wanita yang kita gauli, tapi 10 orang. Bukan hanya dirajam sampai mati lagi, mungkin sampai diinjak-injak, wal'iyadzu billah. Karena dosa rajam atau dosa zina yang harusnya dirajam atau dosa zina yang harusnya dicambuk bagi para bujang, itu satu wanita. Bayangkan kalau 10 wanita, berapa kali cambukan yang harus dia terima? Kalau dia menikah, berapa kali lemparan batu yang harus dia tanggung? Wal'iyadzu billah, dosanya besar. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Maka di sini mafhumul mukhalafah dari hadis ini adalah bagaimana kita harus benar-benar menjaga kehormatan yang ada di sisi para tetangga kita, terlebih banat mereka dan istri-istri mereka, putri-putri mereka. Jangan sampai merasa terganggu dengan hadirnya kita sebagai tetangga, begitu pula istri-istri mereka jangan sampai terganggu dengan kehadiran kita sebagai tetangga mereka, wal'iyadzu billah. Kemudian yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la yasriqa min asyrati ahli abyad, seorang pencuri yang mencuri dari 10 rumah, aisyaru alaihi min ayyasriqa min baiti jarihi, jauh lebih mending pahalanya, jauh lebih ringan dosanya apabila dia mencuri dari satu rumah tetangganya. Maka khawatir filah yara'akumullah, juga penggalan yang kedua dari hadis ini menunjukkan kepada kita bagaimana kita harus benar-benar menjaga harta yang dimiliki oleh tetangga-tetangga kita. Jangan kita menjadi orang terdepan untuk merampas harta-harta mereka dengan batil, untuk memanfaatkan harta-harta mereka dengan batil. Dan bukan hanya pencurian yang dimaukan oleh Nabi SAW di sini. Kita berkhianat apabila diberikan amanah oleh tetangga kita, misalkan muamalah jual beli, kita mendustakan mereka, kita tipu mereka, kita khianati dan yang seterusnya, juga bahagian dari dosa besar yang dicela oleh Rasul SAW. Sama dengan kita menipu 10 orang, sama dengan kita mengkhianati 10 orang, sama dengan kita memakan harta-harta batil dari 10 kaum muslimin. Satu orang saja kita bisa ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apalagi sampai tetangga kita yang merasa kita tipu, merasa kita khianati, dan merasa wal'iyadzu billah kita curi barang-barang yang ada di sisi mereka, wal'iyadzu billah. Ikhwati fillah yarhamakumullah, Abdullah bin Amr ibn al-As memiliki sebuah kisah yang sangat indah ketika beliau mempraktekkan, mewariskan apa yang ada di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dari ikramul jiran, memuliakan tetangga-tetangga beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diperhatikan oleh para sahabat, di antaranya adalah Abdullah bin Amr ibn al-As. Kisah yang telah kita ketahui bersama, di antara ikramnya Nabi, bentuk memuliakannya Nabi SAW kepada para tetangga beliau, apabila sakit dijenguk. Yahudi sakit dijenguk oleh Rasul SAW. Yahudi yang sering mengganggu Nabi SAW. Lewat di depan rumahnya dilempari kotoran, lewat di depan rumahnya dilempari duri, gangguan demi gangguan. Tapi ketika dia enggak mengganggu Nabi satu hari, bertanya, kemana Yahudi yang biasa mengganggu aku? Sakit ya Rasulullah, ayo kita jenguk. Ini Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka yang demikianlah, yang seperti inilah yang diwariskan oleh para sahabat beliau. Ikramul jiran, memuliakan para tetangga, bukan menghinakan mereka, bukan mencibir mereka, bukan mencaci maki mereka. Apa kata Abdullah bin Amr bin Abdul As? Beliau mengatakan annahu dzabaha syah. Pernah aku menyembelih seekor kambing. Faqal hal ahdaitum min halijarinal yahudi? Setelah kambing itu selesai dikuliti, kemudian akan dimasak oleh keluarga beliau radhiyallahu taala anhuma, maka beliau bertanya langsung kepada para anak-anak beliau dan istri beliau radhiyallahu taala anhuma. Apa kata beliau? Fahal ahdaitum? Apakah kalian telah menyisihkan untuk hadiah kita berikan kepada tetangga kita orang Yahudi? Masak kambing. Dan masakan ini adalah masakan yang ma'ruf di tengah-tengah bangsa Arab. Bukan ditahan-tahan oleh Abdullah bin Amr Abdul As. Tahan, jangan kamu berikan kepada tetangga. Aku ingin mengundang si fulan, si alan, si fulan, si alan dari kalangan sahabat Nabi. Tidak, bukan itu yang pertama kali ditanya atau diberikan pesannya oleh Abdullah bin Amr Abdul As. Akan tetapi kata beliau, hal ahdaitum minha, wahai keluargaku, wahai putri-putriku, wahai istriku, apakah kalian telah menyisihkan bahagian dari kambing yang telah kita sembelih untuk kita jadikan hadiah kepada tetangga kita yang Yahudi? Kafir, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Nabi, bahkan mengakui bahwa Uzair adalah anaknya Allah Subhanahu wa taala. Kufur. Otomatis dalam akidahnya Abdullah bin Amr bin Al-As tidak akan rela dengan akidah yang ada di sisi Yahudi. Tapi telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu bagaimana Islam membedakan muamalah ukhrawiyah dan muamalah dunyawiyah. Perkara dunyawiyah, menyembelih seekor kambing diberikan kepada tetangga, enggak ada urusannya dengan akidah. Diberikan, barangkali itu bisa menjadi sebab hidayah seorang Yahudi masuk ke dalam Islam. Kalau kita punya tetangga orang Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu dan yang semisalnya, berikan hadiah. Barangkali itu bisa merubah bayangan mereka bahwa Islam ini adalah agama radikal, Islam ini adalah agama keras dan yang seterusnya. Itu pelan-pelan bisa luntur dengan adab yang kita bawa sesuai dengan adab yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah yarakumullah, disebutkan di dalam hadis yang sahih, yang mana hadis ini akan kita jadikan sebagai penutup dari majelis ini, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ardhah, yang mana Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah mendapatkan sebuah laporan. Qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah, pernah dilaporkan kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna fulana tasumun nahar. Wahai Rasulullah, sesungguhnya si fulanah, si fulanah, fulanah ini artinya seorang muslimah, mukminah, bukan laki-laki. Tasumun nahar, dia berpuasa di siang hari wahai Rasulullah. Taqumul lail, dia giat untuk mengerjakan salat-salat malamnya, salat-salat sunnah. Wa tu'adzi jiranaha bilisaniha, atau wa tu'adzi jiranaha bilisaniha. Akan tetapi ya Rasulullah, dia sering mengganggu tetangganya, dia sering mengganggu tetangganya dengan lisannya. Tetangganya tidak selamat dari tajamnya lisan wanita tersebut. Hati-hati ya ummahat, hati-hati ya nisa, ya talibat, hati-hati dengan lisan-lisan kalian. Kalian adalah orang-orang yang telah dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, naqisatu aqlin wa dinin. Agamanya kurang, akalnya pun kurang. Harus pintar-pintar untuk benar-benar menjaga anggota-anggota tubuh kalian, terlebih lisan yang tidak bertulang ini, jangan sampai mudah menyakiti hati orang lain. Dilaporkan kepada Nabi, satu orang ya Rasulullah, wanita muslimah, mukminah, masya Allah, tabarakallah, melaksanakan puasa di siang hari, kemudian di malam harinya sholat, malamnya ibadah, siangnya ibadah, kurang apa? Gak ada yang kurang, hanya satu. Tu'zi jiranaha bilisaniha, sering dia arahkan tajamnya lisan tersebut kepada tetangganya ya Rasulullah. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan laporan tersebut? La khaira fiha hiya finnar. Tidak ada kebaikan pada dirinya, dia akan masuk ke dalam annar. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, keras beliau. Kira-kira keras Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi rahmah, Nabi yang membawa busyra wa nadhira kepada umat ini, membawa kabar gembira dan membawa peringatan. Nabi terbaik yang akan mengetuk pintu syurga Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita nanti biiznillah di hari kiamat, untuk semua umat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dengan tegas kata beliau, ketika sudah hak tetangganya dia telantarkan, seorang wanita tidak memperhatikan ayat-ayat Allah untuk berbuat baik kepada tetangganya. Dia tidak memperhatikan hadis-hadis Nabi untuk berbuat baik, memuliakan, menahan pedihnya lisannya dari tetangganya. Seakan-akan apa? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dilempar ke dinding. Seakan-akan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala diacuhkan begitu saja. Tidak ada harganya Al-Qur'an, tidak ada harganya sunnah. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La khaira fiha hiya finnar." Dia tidak memiliki kebaikan, dia akan di dalam neraka wal iyadz billah. Kemudian datang lagi laporan yang kedua. Masuk lagi pertanyaan yang kedua. Fa inna fulanah tusallil maktubah. Wahai Rasulullah, ada muslimah yang lainnya yang hanya sekedar sholat 5 waktu. Sholat lain? Enggak. Dia istirahat malam karena keletihan sudah menyelesaikan beban-beban rumah tangganya, kewajiban-kewajiban rumah tangganya, melayani suaminya, mengatur anak-anaknya, dan yang seterusnya. Keletihan dia. Tidak ada waktu untuk mengerjakan sholatul lail, tidak bangun kecuali ketika adzanul fajr berkumandang. Wa tasumu ramadhan, yang hanya dia lakukan ya Rasulullah hanya puasa wajib bulan Ramadan saja. Puasa 6 hari di bulan Syawal tidak dia lakukan. Puasa Arafah tidak dia lakukan, puasa Muharram tidak dia lakukan, puasa Ayyamul Bidh tidak dia lakukan, apalagi puasa Daud. Dia sudah letih dengan kewajiban-kewajiban dia sebagai seorang istri. Wa tatasaddaq bi aswarin min aqittin la tu'dhi jiranaha, dan dia hanya pernah bersedekah dengan sedikit bahagian dari gandum yang dia miliki, akan tetapi ya Rasulullah, dia tidak pernah mengganggu tetangganya. Lisannya bersih, tidak pernah menggunjing, tidak pernah menggibahi, tidak pernah mencaci maki. Dia banyak diam, bermuamalah sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Tidak pernah menyakiti sama sekali. Tetangganya ditanya, bagaimana si fulanah? Bagaimana ummu fulan? Orang baik, masya Allah. Dipuji. Antum syuhada'ullahu fil ard. Kita semua ini saksi-saksi Allah yang ada di muka bumi. Kita bisa melihat orang lain baik, orang lain jelek. Itulah penilaian Allah subhanahu wa ta'ala. Antum syuhada'ullahu fil ard, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa menyaksikan alim fulan, orang yang baik. Alim fulan, orang yang jelek. Kita semua saksi yang menyaksikan gerak-gerik mereka yang ada di dunia ini. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun amalannya dalam tanda kutip sedikit dibandingkan wanita yang pertama, hiya fil jannah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam menutup sabda beliau, wanita tersebut akan masuk ke dalam syurganya. Ikhwati fillah ya rahakumullah, bagaimana ketika seorang memperhatikan hak-hak tetangga dan dia terus menunaikan kewajiban-kewajiban dia untuk memuliakan tetangganya. Dan 5 poin yang telah kita sebutkan yang berkaitan dengan hak-hak tetangga kita, yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban kita kepada para tetangga, itu bisa memasukkan seorang muslim ke dalam al-jannah. Muslimah pun bisa masuk ke dalam al-jannah dengan amalan yang ringan ini. Amalan yang ringan bagi mereka yang diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi mereka yang mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah jalla jalaluh. Ini ma'asyirul ikhwah, ra'ani wa ra'akumullah, yang bisa kita bahas pada pertemuan siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.